mah kudu di ketrok. Aduh maneh ikam ibas ya sugan kudu di cabok. Kabayan kuku belian naha terumasa dibere mas kawin da te kontan anjen ngahutang pengeringnya panggus punah basa ngantur anjen kak cai. Kajun teing tesuka mah da moal ngawin mitoha. Dibalikeun mah atuh ya tutung sabeulah. Kabayan si goreng patut anjeun ge monyong geuning bet siga tutut gawe nundutan kahayang ikem kami teh kayangnya nu kami serakun ya ayeuna keneh cik atuh maneh init tapi kami arek. Film Hollywood minangka kami kobo poina maneh non kameh.